Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ayol uha fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada sehari ini kita masih diberi nikmat-nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ni'matul iman, yaitu nikmat, entah itu nikmat iman wa ni'matul islam, dan ni'mat islam wa ni'matul sihat, dan ni'mat sihat. Seandainya manusia menghitung semua nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, tentunya mereka tidak akan bisa menghitung. Sila kira-kira kuat Allah subhanahu wa ta'ala dan ta'udduh ni'mat Allah wa tuhsuha. Seandainya manusia menghitung semua nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, ya tuhsuha, maka mereka tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Saking banyaknya nikmat yang telah kita peroleh. Akan tetapi kebanyakan manusia, yaitu orang yang belum, orang yang jahil, itu bodoh, dan orang baru syakir, itu tidak bersyukur. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam firman-Nya juga, wa qalilun min ibadiy asy-syakur, dan sedikit sekali di antara hamba pun yang bisa bersyukur. Sedikit sekali di antara hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur itu sebagaimana telah dibagi oleh ulama, bahwasanya syukur itu memiliki rukun. Dan rukun syukur itu ada tiga. Apabila seseorang tidak ada dari salah satu rukun ini, maka dia belum dikatakan sebagai syukur, sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu? Yang pertama, yaitu al-i'tiqad bi qalbi anna kulla ni'matillah subhanahu wa ta'ala, meyakini dalam hati bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang dia peroleh itu semuanya adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini rukun yang pertama. Yang namanya rukun kalau ditinggalkan maka tidak sah. Ya. Seperti sholat, sholat memiliki rukun. Kalau rukun ini ditinggalkan maka tidak sah sholatnya. Ketika orang sholat kemudian najis, ya najis berdiri, najis baca al-fatihah kemudian ya rukun. setelah rukuk langsung sujud tanpa iktidal. Padahal iktidal termasuk rukun dari sholat. Atau dia tidak melakukan rukuk langsung sujud, maka dia telah meninggalkan rukun min arkani sholat, meninggalkan rukun di antara rukun-rukun sholat. Dan syukur juga demikian. Besok orang yang dikatakan syukur, bersyukur kepada Allah kalau dia terdapat tiga rukun tersebut. Yang pertama i'tiqad biqalbi, yang sudah kita jelaskan tadi, mengakui dalam hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua an-nutq bil lisan, yaitu dengan mengucapkan lisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat dari Tuhanmu, fahaddits, maka ceritakanlah. Ceritakan sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan bukan berarti untuk riya, untuk supaya ya takjub dan lainnya, bukan. Tetapi tujuan menceritakan bahwa syariat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memiliki sesuatu apapun. Laula fadlullah wa rahmatihi lakunna minal khasirin. Seandainya kalau bukan karena Allah, rahmat Allah dan fadlullah dari Allah Subhanahu wa taala, lakunna minal khasirin, maka kita akan menjadi orang-orang yang khasir, itu orang-orang yang rugi. Maka dari itu semua itu adalah fadilah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang diberi sepeda motor, alhamdulillah, ya, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Diberi harta, diberi ruangan, ya, bahkan diberi jodoh, ya, kalau nanti kita ngambilin jodoh, ya, sudah dikasih sedihnya. Jadi semua itu ada nikmat, ada nikmat dunia, duniawiya, dan juga nikmat dunia. Nikmat dunia yang berhubungan dengan dunia, misalnya rumah, misalnya harta, misalnya jabatan, misalnya mobil dan semua yang nampak-nampak, itu nikmat dunia. Ada nikmat yang lebih berharga lagi, yaitu nikmat dunia, nikmat agama, memiliki iman, memiliki rasa sabar, memiliki ikhlas, memiliki ya khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada orang takut dengan selain Allah, takut dengan jin, takut dengan apalagi, ya, intinya selain Allah. Tetapi tidak apa-apa kalau misalnya takut sama harimau, sama singa, tabii, sama buaya, tabii. Tetapi kalau berlebihan, ya, juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, yaitu rukun syukur yang ketiga, al-amalu bil jawarih, yaitu melakukan dengan anggota badan. Dan ini yang susah. Maksudnya apa? Maksudnya dia menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan saleh. Dia menggunakan nikmat Allah yang Allah telah berikan kepadanya, entah itu berupa sehat, entah itu berupa harta. Dia gunakan fisabilillah. Dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kerjakan salat, dia kerjakan sedekah, yang punya uang sedekah, yang diberi sehat dengan salat, puasa. Jadi menggunakan nikmat tersebut di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tiga rukun ini apabila tidak ada, maka belum dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Semuanya di sini pasti ingin menjadi hamba yang bersyukur. ingin supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin supaya dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Karena nikmat ya, yang ada di dunia ini belum sempurna. Kecuali kalau orang sudah menginjakkan kaki ke surga, kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mendapatkan nikmat yang sempurna. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, "Salamun ni'mah dukhulul jannah wan nadar ila wajhillah Subhanahu wa Ta'ala." Sempurnanya nikmat adalah masuk surga kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang sempurna. Jadi yang punya harta di dunia, jangan datangkan dahulu. Harta tidak bisa membuat kita bahagia. Terutamanya orang karena harta orang menjadi fitnah buat dia. Disibukkan dengan harta, disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan hal-hal yang untuk menumpuk harta, kemudian akhirnya lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa dengan tujuan dia diciptakan di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ad-Dariyat ayat 56 ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal-insa illa liya'budun." Wa ma khalaqatul jinna wal-insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kalau orang diberi harta, maka gunakan harta tersebut untuk fisabilillah. Digunakan harta tersebut untuk taat kepada Allah. Jangan ketakutan. Karena ibadah tidak terlepas dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan bahasanya, al-ibadah ia ismun jani di kulli ma yuhibbullah wa yardahu min al-a'mal wal af'al. Allah zahira wa illa batina. Biasanya beliau mengatakan ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup apa-apa yang Allah cintai dan apa-apa yang Allah ridai. Entah itu berupa ucapan, entah itu berupa amalan, entah amalan yang zahir yaitu yang nampak atau amalan yang batin. Itu ibadah. Amalan yang zahir misalnya sholat. Sholat ini amalan zahir yang nampak. Dan sholat ini tidak hanya sholat yang zahirnya saja, tetapi hatinya juga sholat. Karena banyak orang sholat hanya sholat zahirnya saja, tapi hatinya tidak sholat. Kok bisa begitu? Bisa. Karena hati yang memikirkan yang lain, bukan memikirkan Allah, bukan berzikir kepada Allah. Ketika seseorang ya, berdoa dalam menghadirkan di dalam hatinya, mengetahui makna apa yang dia doakan, nanti akan mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat. Ada orang sholat Allah Akbar ya, pikirannya Allah nanti makan apa ya, nanti gimana ya, pikirannya udah lain ya. Maka ini belum sempurna. Kalau kartu enggaklah kita menghadirkan ketika berdoa, ketika sholat, dan sholat itu secara bahasa artinya doa, artinya berdoa secara bahasa. Tetapi secara istilah yaitu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan taslim, diakhiri dengan salam. Tapi intinya yaitu doa. Ya. Maka dari itu banyaklah kita berdoa kepada Allah, banyak kita sholat, banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan banyak sujud kita kepada Allah, maka Allah pun akan mengangkat derajat kita. Kemudian ada amalan yang batin, misalnya ikhlas itu amal batin, amal yang tidak nampak. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Bahwasanya seseorang tetap dan tetap niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Karena pada niatnya, faman kana hijratu ila Allah wa Rasul wa Rasulihi wa hijratu ila Allah wa Rasul. Siapa yang dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu supaya dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Maka ujrahnya pun mendapatkan pahala. Karena pahala itu limrah, mukhlah. Kalau kita enggak nyinggung ya, dan siapa yang ijrahnya karena wanita, yes. Karena wanita, ini menikah wanita. Wah, saya ijrah dari A ke B. Saya ijrah ke Solo. Ya, namanya di Sukarjo itu ke Solo. Karena di Solo, kalau di Sukarjo itu ya, kampungnya sudah berantakan. Ya, dalam artian banyak kriminal. Kan ada ya, kampung itu khusus untuk ya, tempat maksiat itu ada. Ya, kalau saya aslinya Surabaya, kalau di Surabaya itu ada namanya Kampung Doli. Itu khusus, saya tahu. Ya, Kampung Doli itu subhanallah rusak. Maka dari itu kalau ya, misalnya seseorang di situ kemudian datang juga segera keluar menuju hijau. Ya, tapi jangan lupa hijaunya dilihatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala mencari pahala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hijrahnya untuk menikahi wanita, tapi tidak dapatkan, ya tidak dapat pahala. Ya, hijrah tapi tidak untuk nikah. Tidaklah kita lihatkan dulu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena orang ikhlas itu pahalanya luar biasa. Dan setan iblis pun tidak akan bisa menggoda manusia yang ikhlas. Sebagaimana ketika iblis mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tangguhkanlah saya, karena kau sudah memfonis saya termasuk orang-orang yang kelaknati, termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, dan itu sampai sekarang masih hidup, ya sampai akhir yaumul akhir. Dan tugasnya iblis di dunia menggoda anak Adam, mengajak mereka. Ya, mengasih apa? Bermaksiat kepada Allah. Entah itu kufur kepada Allah atau melakukan dosa besar. Intinya mengajak supaya itu juga ada temannya. Ya. Maka saya akan menggoda anak Adam kecuali ibadikal mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas hanya mengharapkan wajah Engkau ya Allah. Jadi ikhlas itu musuh. Jadi musuhnya itu takut. Iblis itu takut dengan orang yang ikhlas. Dan ikhlas itu tidak mudah. Kadang orang melakukan supaya apa? Supaya dipuji. Kadang orang melakukan suatu amal, tapi dia niatnya tidak karena Allah, karena sesuatu, entah itu karena dunia, entah karena pujian manusia. Maka dari itu perhatikanlah masalah amalan batin ini. Amalan hati. Yang mana kalau amalan batin kita baik, insya Allah amalan zahir pun akan baik. Kebanyakan orang perhatikan amalan zahir yang nampak, tetapi amalan batinnya dia tidak merasa. Ternyata dia tidak ikhlas, ternyata dia tidak sabar, ternyata dia tidak istiqomah. Istiqomah penting, ya. Apalagi ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan amal saleh, maka hendaklah istiqomah. Hendaklah kita acuh, hendaklah kita mudawana. Jadi istiqomah terus, ya. Hatta yaksian dari yakin, sampai kematian menjemput kita. Jadi istiqomah. Dan Allah sangat cinta kepada amalan, meskipun sesedikit, tapi kalau dia istiqomah, maka Allah lebih mencintai. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ahabbul a'mal ilallahi adwamu wa in qalla. Amalannya Allah paling Allah cintai itu adalah sedikit, tapi dia istiqomah. Sedikit, tapi dia aktif. Maka itu adalah kita istiqomah. Dan segala hal, ya, istiqomah pada teman, istiqomah pada ya berbakti pada orang, istiqomah menghormati guru, istiqomah untuk sholat, istiqomah untuk sedekah, istiqomah untuk puasa, istiqomah untuk pacaran, jangan ya, kalau pacaran jangan ya, atau orang istiqomah untuk pacaran tak boleh ya, bahaya, pacaran itu bahaya, kenapa? Karena yang ketiganya adalah setan, ya. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda yang hadisnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini adalah muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Ya, kalau hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim, berarti hadisnya sangat sahih. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Sabah, yudilluhumullah, yudillu yawma la dilla illa dilluhi, imamun adil, wa syabun nasha'a fi ta'atillah, wa hajlun kalbu wa'ilakum bin masajid, wa rajulani ta'adda fillah, ijtala'a alaihi, wa tafarraqa alaihi, wa rajulun da'atu imra'ah. Data mansurun wa jaman faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu wa rajulun dhakarallah khalian faqadat ayna." Rawahu Bukhari wa Muslim. Tujuh orang yang akan dibunuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Tujuh orang. Ya, mudah-mudahan kita termasuk di antara tujuh golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama Imamul Adil, yaitu Imam yang adil. Imam yang adil adalah imam yang bijaksana, imam yang tidak menzalimi. Karena lawan kata dari adil adalah menzalimi. Dan kita dilarang menzalimi seseorang. Entah menzalimi dengan apa, entah menzalimi dengan darah, entah menzalimi dengan yaitu kehormatan. Dijaga. Kalau dengan harta, janganlah kita mengambil barang orang lain atau mengambil memakan dari harta yang batil. Ya, itu masuk menzalimi orang. Menzalimi kehormatan, janganlah kita menghina, janganlah mencela, janganlah mengadu domba. Ya, karena cara muslim dengan muslim yang lain harus menjaga darahnya, dijaga. Ya, hartanya dijaga dan juga kehormatannya dijaga. Jangan dicela, jangan ya difitnah. Kita harus menjaga. Kalau dia punya aib, jangan dibuka ditutup. Siapa yang tidak punya aib langsung? Ya, semua orang pasti punya aib. Karena kamu dari Adam kata, wahai kata ini atau lagunya. Karena semua anak Adam itu adalah salah, berdosa. Ya pernah melakukan dosa, tetapi sebagian orang yang melakukan dosa atau wabuna, yaitu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bertobat tidak hanya cukup berdosa saja, ya. Tetapi tidak ada yang memenuhi 5 syarat diterimanya tobat. Syarat yang pertama, kalau orang mau bertobat harus ikhlas. Dia melakukan ibadah itu karena siapa? Apakah karena pujian manusia? Apakah karena dunia yang diharapkan? Jangan. dia bertobat karena Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang belum haji, kalau dia mampu haji kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, segera dipenuhi. Yang belum sholat, ya segera sholat. Ikhlas, bukan karena paksaan, bukan karena yang lainnya, ya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu al-azm. Hendaklah dia berkeinginan kuat untuk tidak kembali ketika melakukan dosa, ya. Karena manusia tidak terlepas dengan dosa, karena orang hidup pasti tidak terlepas dengan tiga keadaan. Entah dia mendapatkan nikmat dan dia bersyukur, entah dia mendapatkan musibah dan dia bersabar, dan yang terakhir yaitu dia melakukan dosa dan segera bertobat istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga keadaan orang hidup pasti tidak lupa dengan ini: sabar, syukur, yaitu istighfar, bertobat. Jadi yang kedua syarat diterimanya taubat yaitu al-azm ala ya'ud, berkeinginan kuat tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu al-iqla al-dambi, yaitu melepaskan dosa segera. Yang belum sholat segera sholat, yang bolong segera ditutup, ya. Yang tidak puasa, tidak puasa Ramadan, seperti itu. Dan langsung yang berdoa kepada orang tua segera, yaitu apa? Meninggalkan kebiasaan tersebut, berbuat baik kepada orang tua, ya, jangan berani kepada orang tua. Kalau diperintah segera mentaatinya, kecuali kalau diperintahkan kepada kekufuran, ya tentunya kita tidak boleh mengikuti mereka. Karena Rasulullah SAW mengatakan la ta'ata fi maksiyati khalis, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar tadi. Cara keempat, ya. Yang keempat yaitu fi zaman taqabbul taubah, yaitu di waktu diterimanya taubat. Sudah ada waktunya, yaitu sebelum nyawa pada tenggorokan atau sebelum datangnya hari kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, maka tandanya di kiamat. Kalau dajjal muncul, nah ini termasuk kiamat ke kubro, ya, dajjal nanti akan muncul pada, ya, zaman, ya, sebelum yaumul akhir, yang mana di dahinya ada tulisan kafir, dan semua orang muslim bisa melihatnya dengan izin Allah. Meskipun dia di dunia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tetapi dia bisa membaca karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dajjal mengajak manusia supaya menimbangnya, karena Allah memberinya satu kelebihan, bisa mendatangkan hujan, bisa menghidupkan mati, mati dihidupkan. Kemudian apa? Ya, kelebihannya bisa menumbuhkan. Kemudian dia di dunia hanya 40 hari, satu hari seperti setahun, ya. Kemudian hari berikutnya seperti sebulan, hari berikutnya seperti seminggu, dan selebihnya seperti hari biasa. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berdoa sebelum salam, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu, ada Allahumma inni a'udzu bika min adzabin nar wa min adzabil qabr wa min fitnati ad-dajjal wa fitnati mahya wal mamat. Jadi empat, yaitu berlindung dari azab kubur, berlindung dari siksa neraka, Pelindung dari fitnah sosial. Ya, karena datangnya luar biasa. Orang bisa terhipnotis. Kecuali orang-orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir yaitu fitnah hidup dan fitnah mati. Kemudian syarat yang terakhir yang kelima yaitu al-ladan fima fa'ala. Harus ada rasa penyesalan ketika seseorang melakukan dosa dalam dia menghadirkan. Harus ada rasa penyesalan. Ya Allah, kenapa saya tak melakukan ini? Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Tapi habis itu melakukan dosa lagi. Berarti ya Allah ya, enggak pas itu. Ya Allah, ampun, kita ya Allah, kenapa saya melakukan ini? Ya Allah, minta kepada Allah supaya diberi hidayah, supaya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tidak kembali lagi menyesal dan tidak kembali lagi melakukan perbuatan tersebut. Ya. Tapi kalau dia kembali lagi, berarti tobat lomba. Ya. Kalau orang makan lomba, habis pedes, ya, balik lagi. Ya, kembali lagi. Maka itu dalam kita harus tobat nasuha. Sebenarnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alladzina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, ya, tubu, bertobatlah kepada Allah tawbatan nasuha, yaitu dengan sungguh-sungguh. Jangan tobat-tobat lomba, jangan tobat-tobat kadzibah. Ya bohong. Kita harus sabit, tobat itu sabit. Tobat yang benar-benar tobat, tidak mengulang kembali, kemudian menyesal. Tidak cukup menyesal saja, harus tidak mengulang lagi. Ya, seperti itu. Yang pertama, imamul adil. Imam yang adil. Ya, yang diberi nama oleh Allah pada hari kiamat. Yang kedua, wasyadun nasya'afi ba'atillah. Kemudian seorang pemuda, ya, atau syabat, ya, syabat, pemuda. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertanyaannya, istiqomahkah kita? Bisa enggak kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sekarang kita muda, semuanya masih muda. Ya. Cuma pertanyaannya, bisakah kita istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena berapa banyak kisah yang awalnya dia ya taat kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Dikisahkan seorang muadzin yang lama, ya, kemudian melihat seorang wanita, akhirnya jatuh cinta, kemudian mendatanginya, kemudian mengatakan, si fulana, wal fulana, I love you, I love you, I love you. Ada syaratnya, uhibbuki fillah, uhibbuki ya, saya cinta kepadamu. Ya, mengatakan seperti itu. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya, ya, dia tidak mau. Nah, kecuali kalau kamu pindah ke agamaku. Karena waktu itu perempuannya agamanya Nasara. Karena dia mengutamakan syahwatnya, mengutamakan yaitu cintanya tidak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akhirnya dia pun menjual imannya. Imannya digadaikan dengan perempuan, ya, digadaikan dengan barang yang tidak ada harganya. Ya dunia, ya semua tidak ada harganya, digadaikan iman. Maka dari iman ini nilainya sangat mahal, tidak bisa dijual. Kalau dijual, maka yang rugi ya orang menjual. Ya rugi, ya kalau mahal kenapa dijual? Kadang orang dijual kedudukan, dijual dengan harta, dijual dengan supremi, dijual. Ya, ya dijual, tak ada guna. ada seorang dari Solo, tapi dia mendapat yang hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia datang ke rumah kita, kemudian dia cerita tentang keadaannya. Subhanallah, banyak maksiatan yang dia lakukan, kemudian bisa enggak tobat saya diterima oleh Ustaz. Kemudian saya katakan, siapa yang menghalangi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah membuka ruas dan mengampuni. Meskipun dosamu menyekutukan Allah, dosamu besar, kalau engkau datang kepada Allah kemudian mohon ampun kepada Allah dengan sadiqah taubat nasuha, dengan bersungguh-sungguh taubatnya, maka Allah pun akan mengampunimu. Nah, jangan hiraukan ya ucapan-ucapan orang yang tidak bisa diampun dan sebagainya. Tidak. Saya sebutkan kisah seorang yang membunuh 99 orang, datang kepada ahli ibadah, kemudian tanya, bisa enggak saya tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Lah, tidak, kamu jawabannya membunuh orang. Satu membunuh orang saja seperti membunuh semuanya. Akhirnya dipenggal jadi 100. Ya. Akhirnya tanya kepada ahli ilmi. Nah, ini perbedaan ahli ilmi dengan ahli ibadah. Orang yang banyak ibadah ya, dengan orang yang banyak ilmi, ini sangat jauh sekali. Kalau ada setan sangat takut dengan ahli ilmu, orang yang berilmu. Kemudian apa? Kemudian orang yang berilmu tadi menyarankan supaya hijrah, supaya pindah dari tempat A ke tempat B, karena tempat A ini sangat berbahaya. Maka dia itu perhatikan lingkungan ini sangat berpengaruh sekali, teman itu sangat berpengaruh sekali. Maka kalau orang sudah salah berteman, dibaca seperti ya tukang minyak dengan tukang pandai besi. Kalau dia berteman dengan tukang minyak, minimalnya kecepatan bau minyaknya, ya dapat minyaknya, meskipun tidak beli. Ya. Tapi kalau dia berteman dengan pembuat besi, yang mana di depannya bara api, bisa juga terbakar dia. Atau minimalnya kena asapnya, dan asapnya tidak enak. Dikisahkan ada di China, ada seorang teman, ya, yaitu dia tidak tahu apa-apa, karena dia memiliki teman yang selek, akhirnya dia menyungguhkan barang, ya, barang yang terlarang. Aku cari nak apa intinya, kemudian naruh di tas tersebut, akhirnya dicek di bandara. Karena kalau di China, kalau petang itu hukumnya apa? Hah? Mati. Ya. Akhirnya benar, ketahuan. Yes, sudah. Karena kalau kalah, sangat teman, tidak tahu, dia tidak tahu. Maka dari itu kita harus menghindari. Dan banyak sekali kita-kita yang awalnya baik, kalau berteman dengan yang salah, maka akhirnya pun dia terbelok. Dulu kita juga SMU, ya. SMU, ya, kita jurusan IPA. Ada teman saya, Masya Allah, dia itu rajin sholatnya. Masya Allah, dia mungkin dibilang di kelas itu apa ya, kalau masa ibadah dia nomor depan. Akhirnya apa? Akhirnya ikut band, akhirnya ikut pacaran, akhirnya ikut pacaran lagi. Sebenarnya ini judul yang sangat bagus, cuma ya belum ya. Tapi nanti mengganggu ya. Nanti terpapar ya. Bahkan bisa berbahaya. Akhirnya apa? Teman ini akhirnya pun berubah. Yang awalnya enggak bisa drum band, ya, akhirnya Masya Allah tanda datang jadi guru drum band, ya. Yang drum itu, ya. Ya akhirnya mungkin awalnya enggak minum, tapi karena memiliki teman yang sebaik, akhirnya lambat laun pun minum. Dan juga ada teman saya dulu, teman sekelas, ya, maksudnya teman sekelas. Dulu dia terkenal pendiam. Tapi ini waktu masih SMP, dia terkenal pendiam. Tetapi setelah kita pulang dari Saudi, ya, ketika saya pulang dari Saudi setahun yang lalu, ya, setahun lebih itu, kemudian kita berjumpa dengan teman lama, teman SD dulu. Ya, nah, SD berarti berapa tahun yang lalu ya? Tahu apa ya? Ya, teman. laki-laki bukan perempuan. Akhirnya gimana kabar si fulan? Oh, saya di penjara. Loh, kenapa di penjara? Saya pulang dari Saudi kok di penjara karena membunuh subhanallah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dulu dia itu pendiam, padahal itu masya Allah kalau dengan orang itu baik, murah senyum. Ya, kalau orang murah senyum kan menunjukkan orang baik. Senyum, ya, kemudian menghormati orang. Karena di antara tanda, tanda akhlak yang baik, yaitu kafsul ada, wabadlun ada, wabarkul wajah. Jadi akhlak yang baik sebagaimana didefinisikan oleh Imam Hasan Al-Basri, kaful ada wa badlun nada wa salqul wajah. Jadi apa? Kaful ada tidak mengganggu orang lain. Ini ciri akhlak yang baik. Kaful ada tidak mengganggu orang lain, wa badlun nada suka membantu orang lain, entah itu membantu dengan tenaga, entah itu membantu dengan harta, entah itu membantu dengan solusi-solusi dan lain sebagainya. Intinya suka menolong, gemar membantu. Bukan kebalikannya, gemar menyusahkan orang. Ya. Kemudian yang ketiga, tulkul wajah. Bermuka seri-seri. Ya. Maka dari itu, ketika kita berjumpa tangan, kalau kita menampakkan seri, muka Allah Allah dan senyum, ya, smile kecil, ya, malah apa ya? Itu yang senyum kecil, masya Allah. Itu teman-teman yang berjalan baik, beda kalau cemburut, ya di mana-mana cemburut, tidak cemburut. Wah, sudah cara ketemu, ketemu pisan, ya ketemu sekali cemburut langsung. Aku menunjukkan cara ada jalan, ada apa? Ya, baik kita lihat. Kemudian yang ketiga, warajulun kalbu mu'allakun bil masjid, yaitu seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Nah ini, ketika kafar pertama kali diingat masjid, ya, maka itu bagus. Ada orang ketika kafar, ketika berpergian, yang teringat apa? Perempuan, minuman, ya, main musik dan sebagainya. Ah, itu seperti itu. Wah, ini gak sabar. Misalnya sabar ke Jakarta. Yang berpikirannya, ya, masyarakat. Tapi enggak, rajin ini. Haibun mu'allakun bil masjid. Yaitu seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Subhanallah. Membakurkan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, warajulan tahabbakullah istana'a alaih wa tafarraqa alaih, yaitu seseorang yang cinta karena Allah, dua orang yang cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai saudara kita, tidaklah karena Allah. Hubbu fillah wa buddu fillah, cinta dan benci karena Allah. Tidaklah kita mengedepankan itu, jangan mengedepankan hawa nafsu kita. Tetapi tidaklah kita jadikan cinta kita dan benci kita karena Allah. Kalau Allah cinta maka kita cinta. Nah kalau Allah benci maka kita benci. Nah pada itu tidak boleh menjadikan teman Nasara teman kita. Tidak boleh, ya, selain muslim kemudian kita sangat mencintainya, bahkan kalau dia tidak hadir ya ada sesuatu yang kurang, ya. Kalau dia tidak di sisinya, ya, tidak boleh, karena wala dan bara itu adalah bagian dari akidah. Karena Allah tidak cinta kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang keluar dari Islam, maka tidaklah kita juga demikian. Ini semuanya SMA semua ya? Ya, SMA semua. SMA berapa? SMA berapa? Satu ya? Tapi di situ ada Nasaranya juga. Ada ya? Tapi mayoritas muslim. Baik. Itu yang berapa tadi? Yang keempat. Ya, terakhir ke? Kelima. Yang kelima, warajulun da'atu imra'atun zata mansubin wa jamalun faqala inni akhafullah warajulun tasadaqa bisadaqa. Yang kelima, yaitu rajulun da'atu imra'ah, seseorang yang biasa oleh seorang perempuan zata mansubin, dia memiliki kedudukan. Jadi si perempuan ini memiliki kedudukan wajanalun dan cantik lagi, hanya kedudukan cantik atau tidak membara. Fakallah ini akhafullah. Kemudian dia mengatakan ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di zaman sekarang ini Subhanallah, ya, tidak akan bisa menahan seperti Nabi Yusuf Alaihissalam, ya. Kecuali orang yang diberi iman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang fitnah pada zaman sekarang ini luar biasa, asyadu fitnah zaman qablahu. Fitnah sekarang ini lebih dahsyat sebelum, ya, fitnah yang dahulu. Semakin banyak, semakin bertambah, maka fitnah pun akan semakin besar. Kalau dulu tidak ada internet, mas. Kalau sekarang internet merajalela, tinggal klik-klik-klik muncul apa yang kita inginkan. Bapaklah ini akhobullah. Tetapi rajul ini, orang ini mengatakan ini akhobullah, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang seperti ini, karena menunjukkan keimanannya, maka diberi naungan pada hari kiamat nanti, karena dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha. Kemudian seseorang yang bersedekah, fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu. Kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, sehingga la ta'lam shimalu, tidak mengetahui tangan kirinya, mencikgu yaminu, apa yang dia infakkan dari tangan kanannya. Ya, intinya dia menyembunyikan sedekahnya. Jadi sedekah kalau bisa disembunyikan, karena bisa menjaga keikhlasan seseorang. Jadi sesuatu yang tersembunyi, ya, yang tidak dinampakkan kepada manusia, maka ketahuilah, itulah yang bisa mendatangkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kalau tidak ditulis namanya tidak mau sedekah, ya. Atau kalau tidak diberi sertifikat, ini ada baru lagi sertifikat, ya. Jadi kalau mau sedekah 50 ribu diberi sertifikat, ya. Ini juga berarti mengurangi keikhlasan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarullah halian kafadat ainah, yaitu seseorang yang mengingat Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan menyendiri, dan kemudian dia mengeluarkan air mata. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan ini perlu kita renungkan. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat, Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dahibtum qalila wa la baqaytum katsira." Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, la dahibtum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wa la baqaytum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, karena Rasulullah ditampakkan surga dan neraka, la zahidtum qalila, maka kalian sedikit tertawa, wala bakaitum katsira, dan banyak menangis, karena menangis dosa-dosanya. Subhanallah. Akhirnya ada sahabat, ya, karena mau ide Rasulullah itu sangat mengenal, sampai menyentuh hati mereka, akhirnya meneteskan air mata. Saking, ya, pengaruh mu'idah Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan ada sahabat ketika Rasulullah SAW bermu'idah, memberikan wasiat, berceramah. Sama sahabat mengatakan kepada Abu Bakar, namanya Abdullah, datang kepada Abu Bakar, bahwa Abu Bakar, yang intinya biasanya ketika Rasulullah memberikan kita mu'idah, tetapi ketika saya pulang ke rumah nasinya, kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Bakar juga demikian mengatakan seperti itu. Apakah kita ini munafik? Kemudian mereka berdua datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ketika kami di sini engkau Rasulullah, ja'alna ra'yal 'ain, sebagaimana kita melihat surga neraka dengan mata kepala kita. Falakum idza raja'na ila baitina nasina. Akan tetapi ketika kita pulang ke istri kita, ke anak kita, nasina, kita lupa. Seolah-olah tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa Rasulullah mengatakan? Sauka. Yaitu beginilah manusia. Kadang semangat, kadang kadang semangat, kadang loyo. Maka dari itu hendaklah kita berlindung ketika datang musim, karena orang kan ada musim semangat atau musim tidak semangat. Ketika datang musim tidak semangat, hendaklah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hendaklah kita segera melawan hawa nafsu, ya Allah. Anas ya Allah membisu, karena nafsu ini selalu mengajak kepada kejelekan. Jadi kita harus segera berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya selalu diberkahi dalam umur kita, supaya diberi kebaikan di dunia ini sebelum datangnya hari kiamat. Jadi pada yang ketujuh ini, marilah kita renungkan. Jadi seorang yang mengingat Allah sampai-sampai mengeluarkan air mata, jadi orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sulsil lain, jadi pergunakan untuk sholat tahajud, minta kepada Allah, jangan sampai disalahgunakan, ada orang sholat tahajud supaya bisa menyaksikan sama yang artis dari barat, beberapa itu yang sepokoknya beber-beberan, yang umurnya masih muda, banyak penggemarnya, dan dia, padahal dia berjilbab, tetapi apa, karena ingin melihat idolanya tampil, akhirnya dia sholat tahajud. Ya benar itu. Nah, saya yang dimana akhirnya tanah berapa mana itu? Selalu panahnya. Ya itu yang manusia seperti itu untuk mendapatkan suara dunia. Maka dari jalan kita sampai terfitnah dengan dunia. Jalan kita yang minta kepada Allah, bahkan minta yang tinggi itu surga, Firdaus. Surga yang paling tinggi. Jadi harus punya semangat yang tinggi. Maka itu sukses tidak hanya di dunia. Katakanlah bahwa sukses itu juga sukses di akhirat. Sukses di dunia belum tentu dia sukses di akhirat. Orang secara umum, kalau orang bertitel, maka sukses. Kalau orang duitnya banyak, maka sukses. Belum. Sukses nanti ketika mati surga melihat wajah Allah, itu baru sukses. Baru berhasil. Cita-cita yang tinggi yang harus kita pancapkan pada diri kita, yaitu masuk surga dan melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahualam bishawab. Yaitu saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi sedikit belum semua yang kita sampaikan sesuai pembahasannya, tapi tidak dapat karena keterbatasan waktu. Insyaallah kita akan melanjutkan pada episode yang kedua. Ini pertama ini. Yang mau sekarang kita buka tanya jawab. ya. Saya buka dari awal. Apa bisa ditulis? Kalau tanya langsung, ya, belum berani ditulis bisa. Boleh bebas pertanyaannya yang berhubungan dengan remaja atau apa, ya. Dan antum termasuk tujuh golongan ya pemuda yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak seperti mereka orang-orang siang-siang sudah siang lalu ya, selalu nanti perempuan ya, gak tahu istrinya atau apa. Yang jelas kalau seukuran SMU ya, atau SMP ya, apa dikata ya, dikata jauh ya, saya jauh, ngapain tahun lalu nanti kata saya ada yang tanya kan ya, enggak ya, ada yang ini berarti enggak ya. Ya, oh ya bisa nanti ya, akhwat ya. Ya, moga tanya ya. Iya. Iya. Ya kalau insya Allah mungkin di situ ada ikhtilaf ulama. Ya. Tapi yang jelas hadis itu macam-macam. Ada hadis dhaif, ada hadis hasan, ada hadis sahih. Kalau hadis sahih maka kita amalkan. Hadis hasan juga demikian, cuma singkatannya lebih rendah dari hadis sahih. Cuma bedanya kalau hadis sahih itu memang benar-benar sahih dari Rasulullah SAW, kemudian juga sanad-sanadnya juga thiqah. Dan mudah-mudahan nanti paham ya. Thiqah dalam artian yaitu dia itu memiliki tingkatan hafalan yang kuat, kemudian tidak lemah hafalannya. Kalau di dalam ilmu hadis itu dibahas, karena hadis itu ya memiliki sanad, karena itu silsilah dari Rasulullah SAW. Abu Hurairah tadi meriwayatkan, memberitahu hadis kepada tabi'in, tabi'in kepada adba'u tabi'in, dan seterusnya sampai sekarang pun masih seperti itu. Ada hadis sahih, ada hadis hasan. Kalau hadis baik, ya hadis baik kita tinggalkan karena hadisnya lemah. Tapi kalau hadis sahih dan hasan, maka ya kita bisa mengamalkannya karena memang benar-benar terpercaya. Jadi saya istilahnya tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Cuma bedanya antara saya dengan hasan, kalau sahih itu benar-benar dhabit, ya hafalan itu dhabit, hafalan itu benar-benar ya tidak ada kesalahan hafal. Karena orang kan ada yang hafal benar-benar dhabit, itu kualitas yang ya, seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika datang ke Irak, ya, ditos oleh 10 syekh. Setiap syekh mengeluarkan 10 pertanyaan. Jadi jumlahnya sebenarnya berapa? 100. Hadisnya dibolak-balik, nama orangnya dibolak-balik, subhanallah. Entah itu isi matanya, mata itu ya isi hadis itu ya, atau sanadnya, itu silsilah berisal. Kalau nama lain silsilah berisal, sanadnya perawinya ya, di bolak balik yang artinya Abdullah bin Usman, dikatakan Usman bin Abdullah, tapi Imam Bukhari lagi, subhanallah. Maka dari itu semua ulama sangat mengakui yaitu kebenaran Imam Bukhari, hadis Imam Bukhari. Imam Bukhari sudah memiliki murid yaitu Muslim, Muslim juga demikian. Jadi kalau hadis dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, maka hadisnya sahih. Tapi kalau selebihnya, maka itu perlu diteliti lagi. Jadi yang terjadi Sunan Nasai, tapi ada hadis juga khusus yang sudah diteliti di dalam kitab terjadi hadisnya sahih. Maka itu seperti Al-Albani muhaddits pada zaman sekarang ini dan beliau sudah meninggal tahun 2000, 10 tahun yang lalu. Ya, jadi beliau masya Allah sampai dikisahkan beliau itu di dalam maktab datang awal pulang terakhir setiap hari begitu terus sampai bisa menciptakan ya mentaklif yaitu membuat hadis-hadis menyebutkan ini hadis ini sahih, hadis ini maudhu, hadis ini dhaif, hadis ini hasan. Ya tentunya itu semua ada cara tersendiri. Tentunya kita kalau pun mengetahui itu harus belajar ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Ya. Jadi seperti ini ya, jadi tentang ya insya Allah ya, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Ya. Jadi kalau insya Allahnya, kalau jelas mungkin saja itu ada berbelas ulama. Jadi kalau insya Allah itu apa ya, ya seperti ya seperti kita kalau kita ditanya antum mukmin, heh? Iya dong tau, ya? Kenapa gak masih? Tapi kata orang ditanya antum mukmin, naam insya Allah, iya saya mukmin. Kenapa? Karena dia gak tahu ketika, ya, ini kan masih perjalanan. Ya kan? Di akhir hayatnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Maka dari itu mengatakan apa? Insya, insya Allah. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan tu, kok kenapa insya Allah? Berarti kamu ragu. Nah, ya. Jadi itu ada istilah ulama. Tapi yang rajih, yang benar, kita mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu di akhir hayat kita yang meninggal dalam keadaan suruh khatimah atau suruh khatimah. Tapi kita berharap mudah-mudahan mereka apa? Suruh khatimah. Dan ini ada pertanyaan, bagaimana hukum mendoakan orang tua yang telah meninggal tetapi dulu dia tidak sholat? Ya, jelas hukumnya tidak boleh. Mestinya mendoakan diampuni. Karena apa? Karena orang sholat pendapat yang rajih, baiknya orang yang tidak sholat maka dia kafir. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-farku baina muslim wa kafir farku sholat. Pembeda antara orang kafir dengan orang muslim itu adalah meninggalkan sholat. Aman taraka faqad kafar. Dan siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia adalah kafir. Kalau orang tua sudah kafir, maka anak tidak boleh mendoakan. Harus meninggal ya. Beda kalau masih hidup. Kalau masih hidup boleh kita doakan supaya Allah memberinya hidayah kepadanya. Tapi tidak meminta supaya diampuni dosanya. Karena bahkan punya tempatnya. Orang kafir tempatnya di mana? Di neraka. Kalinya apa? Kalinya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Innalillahi kafaru min ahli kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka orang-orang kafir dari Yahudi dan Nasara min ahli kitab. Jadi kalau ahli kitab di dalam Al-Qur'an itu artinya apa? Artinya adalah dari Nasrani ya, Yahudi. Seperti itu. Dan orang-orang musyrik, orang-orang melakukan kesyirikan, maka tempatnya sebelah sih, maka jangan malam itu tidak boleh kita, tidak boleh kita doakan. Kecuali kalau masih itu kita doakan dengan hidayah. Bagaimana siap-siap mengendalikan nafsu? Bagaimana siap-siap mengendalikan nafsu? Pertama ya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena nafsu ini biasanya mengarah kepada la'amarkum bisu, yaitu mengarah kepada kejelekan. Maka hendaklah kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah supaya nafsu kita terjaga, tidak di dalam bermaksiat kepada Allah, tapi selalu diarahkan kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang mutmainnah. Karena nafsu ada tiga, nafsu mutmainnah yaitu nafsu yaitu jiwa mereka orang-orang yang beriman. Kemudian lawana, nafsu lawana yang mana sering mencelah, ya. Kemudian nafsu la amar umbisu yaitu yang mengarah kepada kejelekan. Dan biasanya kebanyakan yang mengarah kepada kejelekan. Ya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, bagaimana perjalanan Ustaz menuntut ilmu? Mas, supaya bisa menjadi motivasi kami dalam menuntut ilmu. Ustaz, bagaimana agar terhindar dari fitnah dan baik? Yang pertama, jadi perjalanan kita menuntut ilmu, ya tentunya dulu kita sudah sangat bergantung, ya dahulu, alhamdulillah. Allah memberi kemudahan, jadi kita bisa masuk ke ma'ad, namanya ma'ad alim syafi, jadi yang berada di Cilacap. Alhamdulillah, dan izin Allah, kita dulu setelah pengen, ya pengen bisa membaca Al-Quran. Karena waktu itu bisa enggak bisa membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah, dan izin Allah, kita sering dengar khutbah, sering dengar ustaz ramah, akhirnya pun ada keinginan untuk masuk pondok. Saya kira dulu pondok itu, ya, jadi membaca Quran saja, saya kira dulu seperti itu. Dan ternyata saya masuk pondok, langsung bahasa Arab. Ya. Jadi masuk kelas, langsung bahasa Arab. Padahal saya dulu tidak bisa gandeng bahasa Arab baik dengan huruf yang lain. Ini yang dipisah, ini yang berpisah, tidak bisa ya. Ya karena juga ada motivasi dari Ustaz ya, yang mana biasanya carilah ilmu. Karena ilmu yang bisa memberimu kebahagiaan di dunia. Sebagai nama perkataan Imam Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, yang mana kita berbelajar dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya, atina fid dunya hasanah, berikanlah kami kebaikan di dunia. Kebaikan apa? Dikasihkan oleh Imam Hasan al-Basri bahwasanya kebaikan di dunia yaitu ilmu dan ibadah. Bukan apa? Bukan jabatan, bukan kedudukan dan sebagainya. Tetapi ilmu beribadah. Karena orang yang hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayatnya jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, maka juga akan sia-sia. Seperti orang Nasara. Nasara, Masya Allah, amal baiknya banyak sekali. Tapi kalau tidak berbalik dengan ilmu, maka juga terjumlah. Ya uji sebaliknya, berilmu tapi tidak beramal. Mengetahui ilmu tapi tidak mengamalkan. Maka dari itu kita harus menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Alhamdulillah setelah itu kita bisa belajar lagi. Ya, tapi sekaligus kita lupa dulu. Kita lupa waktu umur 21. Ya, kita umur 21. Sekarang itu kita hitung. Jadi umur 21 kita sudah nikah. Ya, langsung punya anak. Anak satu. Anaknya hampir dua. Insyaallah bulan Januari. Amin ya rabbal alamin. Ya itu juga rezeki ya, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya mereka juga tidak mengganggu pelajaran. Karena saya sudah mengalaminya. Jadi saya sambil belajar Libya ke Jakarta, itu ada Libya program, saya sambil program, tapi saya ambil program setahun. ya akhirnya bisa bawa keluarga terus belajar di sana. Jadi masalah bisa mendapatkan nikmat, ya bisa belajar juga dengan istri dan anak. Setelah itu kemudian ke Saudi, ya setelah itu menjadi imam masjid dulu di Surabaya, tapi enggak ada setahun, kemudian kita bisa ada peluang untuk ke Saudi, hampir bisa belajar di sana kurang lebih 2 tahun lebih sedikit, ya. Dan dia juga bisa bawa istri. Kemudian pulang, ya alhamdulillah ini jadi imam masjid aku, ya. Terus intinya, ayuhal ikhwah fillah, bahasa yang dalam ilmu yang pertama kali yang harus kita tancapkan pada diri kita yaitu ikhlas mengharapkan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dan kita menuntut ilmu tidak lain tidak bukan untuk apa? Untuk menghilangkan kebodohan kita dan kebodohan orang lain. Dan ilmu di situ yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu din. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahala Allahu lahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, di sini ilmu bukan ilmu kimia, bukan fisika, matematika, bukan, tetapi ilmu syar'i. Sahala Allahu lahu tariqan ila jannah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Nah, tadi itu setelah menuju surga dan berada dengan ilmu syar'i. Baik ya, kalau waktunya sudah selesai ya, jangan ya selesai ya. Oh jangan ya. Ya mudah-mudahan itu bisa memberi motivasi. Kemudian bagaimana terhindar, nah ini yang kedua, Ustaz, bagaimana agar terhindar dari fitnah harta? Ya. Tentunya supaya kita terhindar dari fitnah harta, yaitu dengan berilmu. Kita harus berilmu. Segala sesuatu harus didasarkan dengan ilmu, karena ilmu qabla al-qaul wal amal. Karena ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi adalah berilmu dulu. Kalau kita tahu ilmu, yang mana di situ Rasulullah SAW mengajarkan, kalau Rasulullah SAW berkata Nabi Muhammad SAW, izhab fid dunya, yuhibbuka Allah, wazhab fima inda an-nas, yuhibbuka an-nas, berzuhudlah engkau di dunia, maka Allah pun akan cinta kepada engkau, berzuhudlah engkau kepada manusia, maka manusia pun cinta kepada engkau. Zuhud itu apa? Zuhud itu ya tidak terlalu tersinggung dengan dunia. Dia selalu memikirkan tempat akhiratnya, kampung halamannya. Karena kita semuanya dahulu Nabi Adam alaihissalam bapak kita, yaitu di dalam surga, di kampung halaman kita. Nah dari itu kita sekarang ini lagi musafir dan kita harus banyak untuk mencari. Itu amal soleh supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita. Jadi kita harus memikirkan kampung akhirat yang qanaah, yang qanaah fi qalbi, yaitu merasa cukup ridho dengan apa yang telah Allah berikan. Insya Allah dengan itu tidak akan tersitnah dengan gemerlapnya dunia, karena dunia itu karena akan sirna, tetapi akhirat yang kekal. Dan akhirat itu khairu wa baqa, dan akhirat itu lebih ada kekal dan lebih abadi. Nah dari itu carilah kita wasilah untuk menuju akhirat, karena sampai kita tenggelam di dunia. Nah apalagi sudah tersitna dengan harta. Karena kalau sudah tersitna dengan harta, tidak kena'ah, ya tidak zuhud di dunia, maka ya dia banyak kejelekannya, banyak menimbulkan kerusakan pada dirinya. Maka dari itu tidaklah kita jadikan dunia keyakinan, tidaklah dunia kita jadikan di tangan kita jangan kita jadikan dunia fi qalbina, yaitu di dalam hati hati kita. Ya. Insyaallah dengan jawaban itu insyaallah memuaskan. Ya, ilmu kemudian zuhud di dunia, tahu hakikat dunia. Ustaz, pada di akhirat nanti kan akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Ini bukan di akhirat, tapi dalam barzakh. Ya. Apa agama Allah? Bila Umar sebelum Nabi Muhammad, dia akan menjawab Nabi Muhammad atau Nabi sebelumnya. Ya Allah alam. Dan yang jelas, hadis yang jelas bahwasanya ketika seseorang dimasukkan ke dalam yang kubur, maka ya, didatangi oleh malaikat maut dan lengkar. Kemudian ditanya tiga pertanyaan tersebut. Man rabbuka, siapa nama nabimu? Man nabiyuka, siapa nama nabimu? Wa nabiyuka. Dan juga Allah apa ada agamamu? Jadi tiga pertanyaan. Dan yang bisa menjadi itu yaitu amal soleh yang berpisah di dunia. Kamu itu orang kriminal kemudian kita menjawab ya. Bisanya diadab lagi. Makanya di dalam kubur itu ada namanya adab kubur. Dan kubur kan ada empat kehidupan. Ya sudah katakan bahasanya kehidupan pertama tidak diumina. Dan itu dalam perut hidup. Maka dari itu ketika umur 4 bulan ya, bisa gerak-gerak. Ya, seperti itu ada kehidupan, kemudian muncul di dunia, kemudian meninggal dan pindah ke alam barzakh, kemudian setelah itu alam akhirat. Dan di alam barzakh ada tiga pertanyaan tersebut, jadi bukan di alam akhirat. Nah ini nggak bisa kita bahas semuanya ya, karena sudah banyak apa lagi kita ingin mengatasi ini terjawab ya. Kayaknya kalau proses dan akuan yang belum bisa terjawab, insya Allah pada pertanyaan yang akan datang, insya Allah. Yang terakhir ini yang kawan-kawan teman-teman. Bagaimana cara menasihati teman kita yang mempunyai pacar? Atau tidak pacar lagi? Nah, ada di sini ada tanda pentingnya juga. Terima kasih ya. Bagus ya. Bagaimana supaya mereka tidak pacaran ya. Jadi kita terangkan bahwa pacaran itu mudaratnya sangat banyak. Dan itu sudah kenyataan dan banyak terjadi seperti perempuan hamil di luar nikah itu banyak sekali. Tapi kalau sudah hamil di luar nikah berarti dia melakukan perzinahan. Dan selalu ingat bahwa setan, iblis sampai sekarang itu masih hidup dan memiliki banyak tentara dan tentaranya di mana-mana. Dan mereka tugasnya yaitu untuk menyimpangkan, entah itu menyimpangkan akidah manusia, entah itu melakukan maksiat dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau ada perempuan laki-laki berduaan, ketahuilah yang ketujuhnya tali suhuna asyaitan, yang ketiganya adalah syaitan. Kalau sudah syaitan hadir, kemudian memberi bisikan-bisikan yang awalnya dari pandangan mata, kemudian turun ke hati, kemudian ya terjadi apa yang terjadi. Ya. Dan itu ya, sangat banyak sekali. Dan sekarang ya, tidak hanya ada usaha, SMP pun, yang mereka pun juga demikian. Ada kita lewat alur-alur, laki satu, empat perempuan, kanan kiri panjang ya. Seperti itu. Belum masuk malam, malam di poset-poset, di gagal, duduk berduaan. Jadi kata aku ada ya, kalau aku sama kata aku udah bisa lagi ya. Lagi nunggu orang. Ini dari pacaran, gak malu dia. Ya, gak malu. Maka dari itu kalau orang yang memiliki iman, maka dia malu. Kalau bukan mahramnya, kenapa berdua-duaan. Ya, dan Allah melarangnya. Ya, tidak boleh seorang perempuan berdua-duaan. Dan kalau udah berduaan, maka ya, ketiganya adalah syaitan. Jadi nasihat saya bagi mereka yang memiliki pacar ya, dan pacarnya ini ya, kadang terfitnah, orang terfitnah, dan ingat manusia itu imannya itu lemah. kalau sudah diterjunkan mendekati satu mereka dan itu kita dilarang oleh Allah. Walatakrabu zina, karena kalian mendekati zina. Kenapa? Karena tahu kalau ya kalau dia sudah mendekati zina, maka dia nanti akan melakukan zina seperti Nabi Adam. Allah melarang walatakrab hadis mudharat. Kalau kau mendekati mudharat, mendekati itu tidak boleh. Ya, apalagi makan buahnya. Tetapi apa? Akhirnya dia pun terbisik oleh setan. Akhirnya mendekati buah. Kalau sudah mendekat, nanti melihat buahnya. Masya Allah, buahnya cantik. Akhirnya kalau sudah masuk ke apa pengapal, turun ke hati, kemudian akhirnya dimakan pula. Seperti itu. Dan setan juga seperti itu. Nata Allah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufiknya bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki dan terus carilah ilmu yang ilmu berhubungan dengan ibadah. Karena kita beribadah kepada Allah, jangan sampai kita beribadah ini tanpa ilmu. Dan Rasulullah sudah menyatakan, man salaka tariqan yastamsiku ilma ja'ala Allahu lahu fi tariqin ila jannah. Siapa yang mencari ilmu, menempuh jalan ilmu, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan untuk menuju surga. Dan kita semua ingin masuk surga Allah Subhanahu wa Taala. Dan saya akan sampaikan perhatiannya dan mohon maaf. Aku kalam subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.